Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Masih di bab i'timamul ma'mum bil imam. Makmum harus mengikuti imam. Berikutnya kita akan membaca hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini sudah pernah kita baca. Kita ulang ya. Hadis Aisyah ta Ummul Mukminin. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menceritakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau ketika beliau sedang sakit. Fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyama. Kemudian beliau salat sambil duduk sementara para jamaah salat di belakang beliau dengan posisi berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat. Berisyarat menunjukkan tanpa ada kalimat yang diucapkan, tanpa berbicara, isyarat dengan menggunakan tangan anijlisu, isyaratnya menggunakan tangan duduk. Falamman sarafa, kemudian ketika selesai sholat beliau bersabda innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sehingga jika dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Jika dia bangkit, maka ikutlah bangkit. Dan jika dia salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Tayyib. Kita kemarin sudah menyebutkan penjelasan tentang beliau salat di rumahnya. Dan rumah beliau di sini adalah rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang mepet dengan masjid. Dan bagian depan rumah Aisyah radhiyallahu anha itu terbuka sehingga orang yang berada di situ bisa dilihat dari luar bagi mereka yang melongok ke dalam. Karena temboknya tidak terlalu tinggi. Dan para sahabat terkadang sholat di Masjid Nabawi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami mereka di rumah beliau. Yang ini kemarin kita simpulkan sebuah pelajaran bahwa imam dan makmum itu tidak harus berada di tempat yang sama. Maka imam boleh di masjid, makmum di luar masjid. Sampai meluber, namun dengan syarat yang pertama apa? Mendengar suara. Yang kedua, melihat. Kemudian saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan, apa hukum AC di masjid? Apa yang masalah dengan AC di masjid? Karena budaya AC itu ruang ditutup. Ternyata itu jadi masalah. Karena dalam madhab Syafi'iyah, al-ittisal bainal imam wal makmum itu harus terpenuhi tiga syarat. Selain bisa melihat ke arah makmum yang terakhir, kemudian yang kedua, di situ ada ittisal dalam bentuk istita'atul ubur, kemampuan untuk melintas. Kemampuan untuk melintas antara saf di luar masjid dengan saf di dalam masjid. Sehingga kalau tidak ada kemampuan untuk melintas karena tempatnya tertutup, maka bagi mereka ini sudah memutus hubungan antara makmum yang berada di dalam dan makmum yang berada di luar. Karena itu yang di luar sholatnya tidak sah. Dan itu sempat jadi masalah waktu di Lombok. Kemudian ada yang menyampaikan pertanyaan, lalu Kalau misalnya masih harus menggunakan kaidah seperti ini, berarti AC tetap dinyalakan tapi pintu belakang dibuka. Pokoknya yang penting bisa lewat gitu saja. Meskipun cuma satu celah satu orang, yang penting bisa lewat. Dan pendapat yang kuat, persyaratan seperti ini tidak harus dilakukan. Tidak ada persyaratan istita'atul ubur. Dan wallahu a'lam, yang dimaksud istita'atul ubur di situ adalah tidak ada pemisah yang menyebabkan seseorang itu tidak mungkin untuk berjalan maju. Misalnya sungai. Yang satu sholat di kampung A, sementara jamaahnya saking banyaknya sholat di seberang sungai. Nah kalau seperti ini tidak ada kemampuan untuk maju karena terpisah dengan sungai, maka terputus antara jamaah yang bersama imam dengan yang berada di seberang sungai. Atau dipisah dengan jalan tol atau jalan raya, sehingga gak mungkin antara jamaah yang berada di seberang dengan jamaah yang berada di masjid dinyatakan bersatu. Tapi kalau hanya sebatas sekat kaca, maka ini masih dianggap bersatu. Sehingga di situ ada permasalahan apakah boleh memasang AC di masjid. Kalau AC-nya enggak masalah, cuman konsekuensi dari AC yaitu menutup ruangan masjid ketika AC diaktifkan. Walhamdulillah masjid kita tidak ber-AC, ini anugerah. Sehingga tidak punya masalah dengan seperti ini. Tayyib. Kemudian selanjutnya hadis ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh makmum beliau. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inni ra'aitukum min wara'i." Aku melihat kalian dari belakangku. Dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat apa yang berada di belakang beliau. Meskipun beliau tidak punya mata di belakang. Tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mata di belakang. Kita sudah membaca Syama'il Muhammadiyah meskipun belum selesai ya. Tapi tidak ada penjelasan beliau punya mata di belakang. Di belakang beliau ada apa? Khatam An-Nubuwah, tapi tidak ada mata. Adanya khatamun nubuwah tapi tidak ada mata. Kemudian tentang makna mengikuti imam, dulu sudah pernah kita atau pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, maknanya adalah mengikuti bagian yang zahir dari imam. Sedangkan bagian yang tidak zahir seperti gerakan-gerakan kecil, apakah imam itu menggerakkan jari ketika tasyahud ataukah diam saja, boleh ada beda antara imam dan makmum. Apakah imam ketika i'tidal beliau sedekap ataukah irsal, boleh ada beda antara imam dan makmum. Yang penting sama-sama berdiri. Yang penting sama-sama berdiri. Masalah bagaimana bentuk berdirinya, ini boleh beda antara imam dan makmum. Tayyib. Kemudian kita baca satu hadis lagi, baru kita akan simpulkan tentang masalah imam dan makmum yang berbeda posisi duduk dan berdirinya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu." Wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila beliau takbir, maka takbirlah kalian. Apabila rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila dia telah mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Dan apabila sujud, maka sujudlah kalian. Dan apabila dia sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Tayyib. Tentang duduk dan berdirinya imam ketika ngimami sholat, tentang posisi duduk dan berdiri imam ketika ngimami sholat. Yang pertama, dianjurkan agar yang menjadi imam adalah orang yang dalam kondisi kamalul hayah. Kamalul hayah maknanya bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Dianjurkan imam adalah orang yang dalam kondisi kamal al-hay'ah. Dia melaksanakan sholat secara sempurna. Bisa berdiri, bisa rukuk dengan sempurna, bisa sujud dengan sempurna, dan seterusnya, karena fisiknya sehat. Itu yang paling ideal. Nah sekarang kalau misalnya ada pilihan, imamnya cacat secara fisik atau dalam kondisi sakit, misalnya kecelakaan sehingga tangannya tidak bisa nyentuh tanah, ya, digendong, sehingga otomatis ketika sujud anggota sujudnya kurang satu. Atau misalnya dia sakit sehingga tidak bisa berdiri, akhirnya sholat sambil duduk. Atau karena udzur yang lainnya, dia bisa berdiri tapi ketika rukuk nggak bisa rukuk, bisanya duduk kemudian isyarat rukuk. Kalau sujud nggak bisa duduk, nggak bisa sujud karena kegedean badan, ya. Sehingga ketika bangkit ke atas dikhawatirkan nggak kuat. Akhirnya berdiri bisa, tapi ketika rukuk dan sujud duduk. Ada kayak gitu pak? Banyak ya. Berarti dia tidak dalam posisi kamalul hayah. Nah bagaimana kalau ada imam yang tidak dalam kondisi kamalul hayah, sempurna gerakan, namun dia yang paling berhak jadi imam? Maka yang diutamakan adalah jika di tempatnya ada yang sebanding dengan dia dalam masalah ilmu dan takwa, maka dia digantikan. Ya, misalnya di sebuah masjid ada beberapa imam. Imam satu sakit, nggak bisa sholat sambil berdiri, maka gantikan imam yang kedua, yang bisa sholat sambil berdiri, dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada, yang paling berilmu dan bertakwa hanya imam ini, yang lainnya derajatnya di bawahnya, maka sang imam tetap melaksanakan sholat sebagaimana kondisinya. Dia sebagai imam dan boleh sholat sambil duduk. Kemudian berikutnya, jika imam sholat sambil duduk, bagaimana dengan kondisi makmum? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ada khilaf yang cukup panjang dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan makmum yang sehat tetap wajib berdiri, karena itu rukun sholat. Berdiri itu bagian dari rukun sholat. Sehingga meskipun imamnya sholat sambil duduk, makmum tetap sholat sambil berdiri. Pendapat kedua mengatakan ketika imam sholat sambil duduk, kapanpun waktu duduknya, maka makmum sholat sambil duduk. Pokoknya kalau imam sholat sambil duduk, makmum langsung duduk, apapun keadaannya. Misalnya imam sholat sambil berdiri di awal sholat, kemudian di pertengahan sholat dintup kalau jengking, akhirnya dia sholatnya sambil duduk. Maka makmum begitu melihat imam sholat sambil duduk, langsung duduk, apapun sebabnya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah dirinci. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah jika imam sholat sambil duduk dari awal sholat, maka makmum sholatnya sambil duduk. Tapi jika imam awalnya berdiri, kemudian beliau tidak mampu terus duduk karena enggak kuat, maka makmum tetap berdiri. Sehingga yang jadi acuan apa? Bagian awal sholatnya. Bagaimana kondisi awal sholatnya? Apakah dia sholat sambil berdiri ataukah sambil duduk? Dan insya Allah Pendapat ini yang lebih kuat, didukung oleh hadis yang sangat panjang yang akan kita baca setelahnya. Hadis tentang sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau jadi imam sambil duduk, tapi Abu Bakar jadi makmum beliau sambil berdiri. Sehingga hadis yang tadi kita baca, di mana beliau mengatakan apabila imam sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk, ini berlaku jika imam sholatnya atau sholat sambil duduk dari awal sholat. Tapi kalau dia awalnya berdiri lalu duduk karena faktor tertentu, misalnya capek berdiri di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat duduk karena capek, maka makmum tetap berdiri. Karena di hadis setelahnya, di situ ada keterangan di ujung bagian bawah hadis, sebelum perkataan Ubaidullah. Qala faja'ala Abu Bakr yusalli wa huwa ya'tammu bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu bi salati Abi Bakr wan nabiyyu qa'idun. Kata Ubaidullah, ketemu enggak kalimat itu? Abu Bakar salat dalam keadaan beliau bermakmum dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara para sahabat di belakangnya salat dengan bermakmum kepada Abu Bakar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sambil duduk. Sementara Abu Bakar salatnya sambil berdiri. Dan beliau menjadi muballigh. Muballigh itu apa? Yang mengeraskan bacaan imam. Beliau menjadi muballigh yang mengeraskan bacaan imam. Jadi imam ketika bacaannya pelan, Allahu Akbar. Lalu salah satu makmum mengeraskan Allahu Akbar. Maka makmum yang mengeraskan ini namanya apa? Muballigh. Orang yang menyampaikan bacaannya imam. Tayyib. Wallahu alam, insyaallah bisa dipahami ya. Meskipun secara praktek kita belum pernah melihat kejadian seperti ini. Ada imam yang ketika sholat kemudian dia jadi imam sambil duduk. Karena kalau di tempat kita yang tidak bisa sholat sambil berdiri enggak ke masjid. Nanti enggak jadi imam. Biasanya kayak gitu udah. Sholatnya sambil duduk ya itu udah pasti di rumah. Jarang-jarang ada orang yang sholat sambil duduk ke masjid. Padahal di zaman Nabi SAW dan para sahabat, kadang ada sahabat yang dipapah oleh dua orang kanan kiri. Fajlasahu fi shaffin, lalu ditaruh duduk di shaff, ikut sholat jamaah. Sehingga orang sakit di masa silam ikut sholat jamaah. Demikian pula nasihat yang diberikan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad pernah sholat isya membaca apa? Surat Al-Baqarah. Akhirnya beliau dikomplain oleh makmum. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad, hala taqra sabbihisma rabbikal a'la wal-layli idha yagsha, atau surat apalagi? Wasyamsi wa duhaha, fa inna min waraika dzul hajah wal marid wad dhaif. Karena di belakangmu ada orang yang punya kesibukan, ada orang yang sakit dan ada orang yang lemah. Coba diperhatikan, ada orang yang sakit di belakangmu. Berarti orang yang sakit di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap ke masjid. Bukan di rumah. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk selalu hadir di masjid. Nah, dan ini bagian dari ciri masjid Ahlu Sunnah. Nah, masjid Ahlu Sunnah itu masjidnya selalu ramai lima waktu. Bukan cuma ramai ketika maghrib, tapi ramai lima waktu. Nah, insyaallah Ahli Hidayah termasuk ya. Silakan Pak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah, tidak di kursi. sehingga ketika beliau duduk, beliau tidak membawa kursi. Beliau duduknya di bawah. Kemudian di masa silam, tempat duduk itu bentuknya bantal. Wisada. Wisada itu artinya bantal. Jadi orang bertamu itu enggak ada seperti kita, Pak. Ada meja, ada kursi-kursi. Dengan aneka kursi, ada yang sofa, ada yang non sofa ya. Dulu enggak ada, Pak. Kursi seperti itu enggak ada. Atau seperti zaman kemerdekaan RI ya, yang ada dioramanya. Ada kursi kecil-kecil seperti di Monjali itu, enggak ada dulu, Pak. Jadi orang ketika bertamu datang, kalau mau duduk itu dikasih bantal. Nah, duduknya di atas bantal. Ya ora ono sing udunen, Pak. Maka bantal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipakai untuk duduk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan Yahudi, lalu beliau meminta kepada orang Yahudi, "Datangkan Taurat. Datangkan Taurat. Akan saya tunjukkan di mana ayat yang menjelaskan adanya rajam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, "Ambilkan wisada. Ambilkan bantal." Kemudian beliau taruh dan Taurat ditaruh di atas bantal tadi. Nah, itu kursi untuk duduk. Karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu dengan maksud memuliakan Taurat, yang termasuk kitabullah, agar dia tidak ditaruh di tanah sejajar dengan kaki manusia, tapi ditaruh dengan ada alas, yaitu sesuatu yang lebih tinggi dikit, dan yang dipakai itu adalah bantal. Maka ini dalil bahwa di masa silam duduk itu bukan di atas, di bangku, tapi di bantal. Nah, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bantal ada yang dipakai tidur, ada yang dipakai duduk. Yang dipakai tidur seperti guling betulnya. Kalau yang dipakai duduk, kotak. Bentuknya tidak sebagaimana layaknya guling. Nah, kalau yang dipakai tidur seperti ini. Nah, kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya cukup panjang. Hadis yang ma'ruf menyebutkan tentang bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu ibadah sampai akhir hayat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikuti aliran hakikat. Aliran sufi yang mengatakan manusia kalau sudah mencapai hakikat atau ma'rifat, maka nanti boleh tidak beribadah. Hadis ini buktinya. Dan silahkan bacakan hadis ini kepada orang-orang yang suka dengan sufi, yang punya anggapan bahwa orang kalau sudah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat, maka tidak wajib ibadah. Di beberapa pelosok, akidah seperti ini masih diyakini, terutama bagi mereka yang secara ormas ikut Nahdiyin, Pak. Kalau alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengenal akidah seperti ini, enggak benar. Meskipun mereka orang awam. Tapi wallahu alam, masyarakat awamnya Nahdiyin ada yang punya keyakinan seperti ini. Waktu di Bangka Belitung ya. Saya mengisi sebuah daurah untuk para takmir masjid. Takmir masjid di sebuah kabupaten namanya Sungai Liat. Cukup pelosok kabupaten itu dan sepi ya. Jumlah pesertanya ada ratusan. Saya sampaikan seperti itu dan mayoritas yang hadir adalah dari masjid-masjid Nahdiyin. Saya sampaikan enggak ada akidah yang mengatakan ma'rif manusia kalau itu ada beberapa tingkatan, ada syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Itu enggak ada. Ada yang merasa aneh. Berarti ini salah satu di antara bukti kalau mereka punya keyakinan seperti itu. Dan sufi yang berkeliaran di tengah masyarakat kampung itu telah meracuni akidah murninya manusia. Andaikan mereka itu dibiarkan, enggak dikasih akidah sufi, insyaallah mereka itu orang yang lurus-lurus saja. Nah, begitu ada akidah sufi, nah, akhirnya mereka jadi punya penyimpangan dalam masalah akidah. Ini hanya menyampaikan realita ya. Tidak ada kaitannya dengan masalah ormas ya. Cuman realitanya ada di ormas itu gitu saja. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, beliau menceritakan, dakhaltu ala Aisyata fakultu, aku pernah menemui Aisyah, lalu saya bertanya, ala tuhadditsini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisakah Anda ceritakan kepadaku bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, kata Aisyah, bala. Tayyib, baik saya ceritakan. Sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakula, di sini kepala berat. Orang kalau kepala berat gimana, Pak? Enggak bisa, sampai pingsan, pusing. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, maksudnya kepalanya berat seperti orang yang pingsan, enggak sadar. Faqala, kemudian ketika beliau sadar, beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Dan ini terjadi ketika waktu Isya. Ini terjadi ketika waktu Isya. Beliau keluar terakhir sebelum kejadian ini adalah peristiwa sholat maghrib, di mana beliau jadi imam dalam kondisi kepala beliau diikat karena pusing. Dan beliau masih jadi imam. Selesai sholat, beliau dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian tiduran. Sampai mengalami kondisi sakit yang sangat parah, beliau sadar, lalu beliau tanya, "Ashallan nas?" Apakah masyarakat sudah sholat? Qulna, maka kami menjawab, "La hum yantadiruna." Belum ya Rasulullah, mereka menunggu Anda. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Da'u li ma'an fil mikhdab." Tolong sediakan seember air untukku. Fafa'alna, akhirnya kami pun menyediakannya. Faqa'ada faghtasala, kemudian beliau duduk lalu beliau mandi. Subhanallah. Dalam kondisi sakit parah beliau mandi. Maksud Nabi SAW, kalau diguyur air itu biar badannya seger. Summa dhahaba liyanu afa ughmiya alaihi, kemudian ketika beliau mau bangkit beliau pingsan. Summa afaqa, lalu beliau sadar. Kemudian beliau bertanya, pertanyaan pertama adalah, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah pada salat? Beliau menjawab, kata kami, "Belum ya Rasulullah, hum yantadiruna." Mereka menunggu Anda ya Rasulullah. Kemudian beliau minta disediakan, "Da'u lima'an fil mikhdab." Tolong sediakan seember air untukku. Kemudian beliau disediakan air, faqa'ada faghtasala. Beliau duduk kemudian beliau mandi. Wallahu a'lam, apakah di kondisi ini beliau sudah mengalami demam atau belum? Karena demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali lipat demam orang biasa. Dan orang yang demam biasanya anti air. Demam itu nyentuh air gimana, Pak? Nah. Sehingga dia pun kalaupun minum harus pakai air anget. Kena air dikit kedinginan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Ada kemungkinan beliau belum mengalami demam yang parah. Jadi sakit tapi tidak sampai dalam kondisi demam yang parah. Karena itu saya pernah mendengar guru kita, Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan, kompres itu dalilnya ini. Sehingga kalau ada orang yang sakit yang demamnya tidak terlalu tinggi, mandikan. Bukan dikafani setelahnya ya. Maksudnya suruh dia mandi. Nanti dia akan menjadi seger. Summa dhahaba liyanu'a, kemudian ketika dia mau bangkit, fa'ugmiya alaihi, dia pingsan, beliau pingsan. Kemudian beliau sadar, tanya lagi apakah orang sudah pada salat? Kulna, kami jawab belum, mereka menunggu Anda ya Rasulullah. Kemudian beliau minta lagi tolong sediakan seember air, akhirnya beliau duduk dan mandi. Kemudian ketika beliau mau bangkit, pingsan lagi. Berapa kali ini? Pingsannya berapa kali? 3 atau 4? Pingsan setelah mandi 3 kali. Padahal sebelumnya sudah mengalami kondisi yang sangat berat, gak bisa bangun. Ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Lalu beliau tanya lagi, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah pada salat? Kami jawab, "Belum, mereka menunggu Anda ya Rasulullah." "Wan nasu uqufun fil masjid." Dan orang-orang sedang berdiam di masjid. Di sini pakai istilah uquf dari kata i'tikaf, yang artinya mahbusun, tertahan, berdiam di masjid. Bukan dalam rangka i'tikaf, tapi dalam rangka menunggu Nabi SAW untuk sholat isya yang kedua, maksudnya sholat isya. Karena sholat isya itu ada 2, al-isya'ul ula, dan itu sholat maghrib, dan yang kedua isya'ul akhirah, dan itulah sholat isya itu sendiri. Fa'arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi ayyu salliya bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam salat, mengimami para jamaah. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sang utusan mengatakan kepada Abu Bakar, Ar-Rasul di situ adalah utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong perintahkan Abu Bakar untuk ngimami. Maka datanglah sang Rasul ini. Rasul ini siapa? Yang orang yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulallahi. Kalau di sini membaca hadisnya enggak jeli, sesungguhnya utusan-utusan Rasulullah. Wah, itu double clear ya. Sesungguhnya Rasulullah. Itu. Maksudnya adalah orang yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Faqala Abu Bakr wa kana rajulan raqiqan, ya Umar salli bin nas. Utusan ini mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anda untuk jadi imam. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar, dan beliau adalah orang yang lembut hatinya, wahai Umar, imami salat. Faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, anta ahaqqu bidzalik, Anda yang lebih berhak. Fa shalla Abu Bakr tilkal ayyam. Thumma, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau salat menjadi imam beberapa hari. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan. Kemudian satu ketika, dan ini bukan di salat isya ketika itu ya, kesempatannya berbeda. Karena di sini kata Aisyah, tilkal ayyam, selama beberapa hari. Bisa 2 hari atau malam itu dan hari setelahnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ringan, fa kharaja baina rajulaini, beliau pun keluar dipapah oleh 2 orang. Salah satunya Abbas, yang satunya tidak disebutkan. Li salati dzuhri, untuk salat zuhur. Wa Abu Bakrin yusalli bin nas, sementara Abu Bakar sedang imami salat zuhur. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhara. Ketika beliau melihat Abu Bakar, atau ketika Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur. Itu sketsanya gimana, Pak? Beliau berada di mihrab menghadap ke arah selatan. Ini ya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha berada di sebelah timur. Beliau dipapah oleh Abbas dan satu orang sahabat lagi, nanti disebutkan siapa beliau, melewati saf depan. Abu Bakar yang berada di depan saf jadi imam, ngerti di samping ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang datang. Akhirnya Abu Bakar mundur. Fa'auma'a ilaihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi alla yata'akhkhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat enggak usah mundur, enggak usah mundur. Tetap di situ. Qala, lalu beliau bersabda, ajlisani ila jambi. Dudukkan aku di sampingnya Abu Bakar. Di samping mana? Samping kiri atau samping kanan? Kiri atau kanan? Di samping kiri. Di sebelah timurnya Abu Bakar. Di sebelah timurnya Abu Bakar. Fajlasahu ila jambi Abi Bakrin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di sebelah kirinya, di sebelah samping kirinya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Ubaidillah, faja'ala Abu Bakrin yusalli wa huwa ya'tammu bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar salat menjadi makmumnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat yang lain salat menjadi makmumnya Abu Bakar. Wan nabiyyu qa'idun, dan Nabi salat sambil duduk. Para sahabat duduk enggak? Abu Bakar duduk tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Baik. Abu Bakar sudah memulai salat. Jadi sudah qomat duhur, Abu Bakar sudah memulai salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Salat sudah dimulai. Salat sudah dimulai. Ketika makanya di sini enggak ada komunikasi. Cuman isyarat saja. Tidak ada komunikasi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau langsung mengambil alih imam. Lalu beliau jadi imam, Abu Bakar bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para makmum yang lain tetap sholat sambil berdiri, karena dari awal mereka sholat sambil berdiri. Dan ini kemudian diterjemahkan oleh pendapat yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Berarti kalau imam dari awal sholat sambil berdiri, lalu karena sebab tertentu dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Ubaidillah bercerita, kemudian aku menemui Abdullah bin Abbas. Lalu aku sampaikan kepada beliau, ala a'ridu alaika ma haddatsatni Aisyatu an maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku sampaikan kepada Anda hadis yang pernah disampaikan Aisyah radhiyallahu anha tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Abu Bakar, hati. Ya silakan ceritakan. Fa'aradtu alaihi haditsaha fama ankara minhu syai'a. Kemudian aku ceritakan hadis itu dan tidak ada satupun yang diingkari oleh Ibnu Abbas. Hanya saja beliau tanya, asammat lakar rajulal ladzi kana ma'al Abbas. Apakah Aisyah menyebutkan siapa orang yang memapah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Abbas? Qultu, kata Ubaidillah, saya enggak tahu. Aisyah enggak cerita. Qala, kata Ibnu Abbas, huwa Aliun. Satu lagi adalah Ali. Dipapah oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib, kemudian didudukkan di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini isyarat bahwasanya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bukan Ali radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.